بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين hadirin yang dirahmati Allah serta seluruh pendengar Radio Bas FM di mana saja berada, juga pendengar radio kita yang ada di Madiun dan ada di Ponorogo. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita terus memiliki semangat dan memiliki kesempatan, yang itu semuanya merupakan karunia, merupakan nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Supaya dengan bersyukur maka nikmat Allah akan ditambahkan kepada kita. Pada kesempatan yang lalu kita terakhir membahas tentang beberapa hak sahabat yang wajib kita penuhi. Yang pertama, kita wajib menyintai para sahabat, dan ini adalah merupakan hak yang menjadi keharusan bagi kita untuk menjalankannya. Yang kedua, hak untuk disebut-sebut kebaikan-kebaikan sahabat, hak untuk disebut-sebut keutamaan para sahabat serta jasa-jasa mereka. Dan yang ketiga adalah yang akan kita bahas, halaman 123. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah mengatakan, qauluhu wa numsiku anil khawdi fima syajara bainahum. Dan kita tahan, kita menahan diri untuk tidak terlibat membicarakan hal-hal yang menjadi perselisihan di antara mereka. Kata beliau hafizahullah, wa hadza haqqun thalithun min huquqi sahabati radhiyallahu anhum. Dan ini adalah hak yang ketiga di antara hak-hak para sahabat radhiyallahu anhum. Wa huwa al-imsak amma shajara bainahum min khilafin wa nahwihi. Yaitu menahan diri untuk tidak terlibat membicarakan hal-hal yang menjadi perselisihan di antara mereka, baik yang berupa pertentangan ataupun yang lainnya. Wa hadza makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil haditsis sahih. Dan ini adalah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Yang di sini dikatakan dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamil Kabir dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah sahihah. Nabi SAW bersabda, "Idza dzukira ashabi fa amsiku." Apabila disebut-sebut tentang sahabatku, maka menahan dirilah kamu. Wal murad bil hadis, yang dimaksudkan dengan hadis ini, ai idza dzukira bi ghairi al madhhi wa tsana, apabila disebut-sebut tentang sahabatku maka hendaknya kalian menahan diri. Maksudnya apabila sahabat-sahabatku disebut-sebut dengan sesuatu yang bukan pujian, dengan sesuatu yang bukan sanjungan. Para sahabat disebut-sebut, tetapi sebutan-sebutan terhadap para sahabat itu bukan sanjungan dan bukan pujian, maka hendaknya menahan diri, tidak membicarakannya, tidak ikut menyebut-nyebut sesuatu yang bukan pujian bagi para sahabat. Jadi maksudnya, fa innal muslim ma'murun bil imsak wa kaffil lisan. Sesungguhnya seorang muslim diperintahkan untuk menahan diri dan menahan lidah supaya tidak membicarakan harga diri sahabat, tidak membicarakan hal-hal yang merusak harga diri sahabat. Wa'adamil khawfi wa'adamil khawdi, tidak ikut terlibat dalam berbicara tentang hal-hal yang bisa merusak kehormatan para sahabat. Wa hadza syamilun aidan liman yatakallaf an-nadhara fi at-tarikh lit-tahkim wa ma'rifatil musib wal mukhti. فهذا لا يجوز لأن الأمر وقع وانقضى. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah yang memberikan syarah terhadap perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah di atas, wa hadza syamil, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak berbicara tentang hal-hal yang merusak kehormatan sahabat. Hadza syamil, ini mencakup juga, larangan ini juga mencakup bagi orang yang membebani diri, menugaskan dirinya untuk memperhatikan sejarah para sahabat yang pada akhirnya melakukan, memberikan justifikasi, menetapkan hukum benar atau salah. Jadi ini mencakup, larangan ini mencakup larangan kepada setiap orang yang menugaskan dirinya, yang mewajibkan dirinya untuk melakukan penelitian terhadap sejarah para sahabat, yang akhirnya kemudian dia menyimpulkan, memberikan hukum sahabat yang ini salah, yang sahabat yang ini benar. Fala yajuz, fahada la yajuz, maka ini enggak boleh, ini tidak boleh memberikan hukum, memberikan justifikasi, tidak boleh terhadap para sahabat karena persoalan itu waqa'a, sudah terjadi, wanqada, dan sudah selesai. Jadi tidak boleh terlibat membicarakan hal-hal yang ujung-ujungnya adalah merusak kehormatan sahabat. Kadang-kadang kalau orang melakukan penelitian merujuk kepada kitab-kitab tanpa mengerti apakah riwayatnya sahih atau tidak sahih, akhirnya memberikan hukum, memberikan kesimpulan, si fulan di antara sahabat begini, begini, begini, si fulan begitu, begitu, begitu, dan seterusnya, yang itu kaitannya dengan meruntuhkan kehormatan sahabat. Maka ini tidak boleh. Apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Perselisihan yang terjadi di antara sahabat, persengketaan yang terjadi di antara sahabat, sudah selesai. Kita tidak ikut terlibat di dalamnya. Maka tidak perlu kita memberikan penilaian-penilaian tentang apa yang terjadi di antara sahabat, apalagi didasarkan pada ketidakmengertian atau berdasarkan riwayat-riwayat yang tidak jelas. Wallahu ta'ala yaqul, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Firman ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 134 dan 141. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang sudah berlalu. Bagi mereka apa yang mereka telah usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan ditanya, tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa-apa yang sudah mereka kerjakan. Sudah, umat para sahabat sudah berlalu. Yang jelas mereka seluruhnya udul, punya fadha'il, punya hasanat, punya sabiqat, punya amal-amal saleh, kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan semenjak dahulu oleh para sahabat. Tidak layak bagi orang-orang sesudahnya memberikan kritik terhadap para sahabat. Tidak layak bagi orang-orang yang sesudahnya untuk memberikan penilaian-penilaian terhadap para sahabat. Bukan haknya. Terlalu jauh dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan para sahabat. Orang-orang yang sesudahnya, apalagi bukan tabi'i, bukan tabi'ut tabi'in, memberikan kritik terhadap para sahabat, itu bukan selayaknya dan tidak pada tempatnya. Terlalu jauh tingkatan dia dengan para sahabat. Sehingga setiap muslim kita sekarang ini wajib untuk menjaga lidah kita. Jangan sampai terkotori dengan celaan, cercaan, makian, atau kata-kata yang mengurangi hak-hak sahabat. Ini adalah hak yang ketiga. Yang pertama, kita wajib menyintai para sahabat. Yang kedua, kita wajib menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan sahabat. Yang ketiga, kita tidak boleh membicarakan keburukan-keburukan sahabat atau memberikan penilaian-penilaian terhadap para sahabat. Karena para sahabat adalah orang-orang yang dipuji oleh Al-Quran, dipuji oleh Sunnah, dinyatakan sebagai Al-Qurun Al-Mufaddalah, generasi yang punya keutamaan. Kewajiban kita hanya menyebut-nyebut kebaikan para sahabat. Individu-individu para sahabat memang tidak maksum, tapi ketidakmaksuman para sahabat itu bukan berarti kemudian memberikan jalan bagi kita untuk melakukan kritik-kritik yang tidak semestinya. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah selanjutnya mengatakan, "Wa li anna ahlal bid'ah istaghallu ma shajara baina as-sahabah fa wada'u fi dhalika qasasan wa hikayat makdhubah." Dan juga Karena ahlul bid'ah, para ahli bid'ah, kebiasaan mereka adalah memanfaatkan setiap perselisihan yang terjadi di antara para sahabat untuk kemudian mereka membuat cerita-cerita, membuat hikayat-hikayat yang palsu, yang dusta. Dari mana mereka membuat hikayat-hikayat dan cerita-cerita dusta? Berangkatnya dari peristiwa perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Lalu ini dijadikan sebagai ajang bagi para ahli bid'ah untuk menjatuhkan nama baik sahabat. Maka kita tidak boleh meniru-niru gaya para ahli bid'ah. Wa amma ma sahha min hadhihi al-akhbar wa huwa qalilun jiddan. Adapun yang sahih dari berita-berita tentang sahabat, maksudnya berita-berita yang sahih yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara para sahabat. Sahabat melakukan kesalahan, sahabat melakukan kekeliruan, terjadi fitnah, pertempuran di antara para sahabat. Adapun apabila ada riwayat-riwayat, berita-berita yang sahih, tapi ini jumlahnya sedikit, berita-berita yang sahih ini tidak banyak, yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di antara para sahabat ini jumlahnya tidak banyak. Kebanyakan cerita-cerita dan riwayat-riwayat itu adalah riwayat-riwayat yang dusta. Riwayat yang benar, berita-berita yang benar itu sedikit, yang menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di antara para sahabat. Maka kalau ada berita yang benar, fa innahum mujtahiduna fi, maka sesungguhnya para sahabat adalah orang-orang yang melakukan ijtihad. Para sahabat adalah orang-orang yang ketika keliru itu karena melakukan ijtihad. Ketika mereka terjerumus dan ke dalam kesalahan, maka sesungguhnya mereka sedang melakukan ijtihad. Fal mukhfi'u minhum maghfurun lahu wa lahu ajrun. Orang yang salah di antara para sahabat ketika melakukan ijtihad diampunkan kesalahannya, dan dia punya satu pahala. Karena kita harus punya satu pemahaman yang jelas bahwa para sahabat itu semuanya adalah orang-orang yang ahli, orang-orang yang faham tentang agama, yang punya hak untuk beristihad, yang punya hak untuk beristihad. Ketika mereka melakukan istihad dan salah dalam istihad, maka khata'uhu maghfur, kesalahannya diampuni oleh Allah SWT. Dan ketika mereka salah dalam istihad, di samping diampuni kesalahannya dalam istihad, mereka mendapatkan satu pahala. Wal musib minhum lahu ajran. Yang benar dalam istihadnya, diantara mereka mendapatkan dua pahala. Pahala dari istihadnya, pahala dari benar. Kebenaran, benar yang didapatkan dari istihadnya mendapatkan pahala. Istihad yang dilakukan itu sendiri mendapatkan pahala. Adapun yang salah, kesalahannya dimaafkan oleh Allah, kemudian mereka mendapatkan satu pahala dari istihadnya. Ijtihad itu maksudnya adalah melakukan usaha yang keras untuk menyimpulkan satu kesimpulan hukum berdasarkan ilmu, berdasarkan perangkat-perangkat yang dimiliki oleh para sahabat, oleh si mujtahid, sehingga lahirlah sebuah kesimpulan hukum. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang punya keahlian untuk itu. Kalau orang tidak punya keahlian untuk beristihad, lalu beristihad, maka tidak bisa kita katakan kesalahannya dimaafkan. Bahkan dengan istihadnya, istihad yang ngawur, bahkan bisa berdosa di hadapan Allah SWT karena tidak dengan tanggung jawab di dalam melakukan istihad. Beda halnya dengan istihadnya orang yang memang ahli untuk beristihad. Semua perangkat dimiliki untuk beristihad. Ilmunya paham, usahanya sungguh-sungguh, waktu yang diberikan sungguh-sungguh untuk menyimpulkan satu kesimpulan hukum dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dengan penuh keseriusan. Maka orang yang demikian apabila salah, khata'uhu maghfur, kesalahannya dimaafkan, sedangkan istihadnya mendapatkan satu pahala. Kalau benar dalam istihadnya, dia mendapatkan dua pahala, pahala istihadnya dan pahala benarnya. Liqaulin Nabi SAW, berdasarkan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, idza hakama al-hakim fastahada thumma asab falahu ajran, wa idza hakama fastahada thumma akhta'a falahu ajrun, atau kama qala Rasulullah SAW. Apabila seorang hakim menetapkan satu hukum, kemudian dia beristihad dan benar istihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila seorang hakim memutuskan hukum, dia beristihad, salah dalam istihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala. Tapi istihad ini adalah istihad dari orang yang punya keahlian untuk beristihad, bukan sembarangan orang. Kalau setiap orang beristihad, ini halal, ini haram, hanya berdasarkan perasaan, maka itu bisa istihadnya akan mendapatkan murka dari Allah karena dia tidak bertanggung jawab dalam melakukan istihad. Istihad kok zina jadi halal misalnya, itu bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Bertanggung jawab di hadapan Allah SWT, dan itu bertentangan dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Kalau enggak sesat apa namanya, sesuatu yang bertentangan dengan mattafaqa alaihi al-ummah, yang sudah disepakati oleh umat dan dalilnya jelas, ya jelas sesatnya yang menyelisih kesepakatan seperti itu. Istihadnya ngawur, bukan istihad, tapi itu adalah hasil dari tumpukan-tumpukan hawa nafsu. Qala Syekhul Islam rahimahullah fi ma'rid bayanihi li'aqidati ahli sunnati fi sahabah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ketika memaparkan penjelasannya tentang akidah ahli sunnah wal jamaah mengenai sahabat, akidah ahli sunnah wal jamaah terkait dengan masalah sahabat, Syekhul Islam menjelaskan, wa yumsikun amma syajara minas sahabah wa yaqulun inna hadhihi al-athar al-marwiyyah fi masawihim منها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. Mereka ahlu sunnah wal jamaah, karena ahlu sunnah wal jamaah punya keyakinan tentang sahabat. Mereka ahlu sunnah wal jamaah menahan diri, tidak melibatkan dalam perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, tidak mau berbicara panjang lebar tentang perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, ditutup rapat-rapat, bukan menjadi jalan untuk melahirkan kesimpulan hukum yang keliru. Misalnya, itu sahabat juga dulu melakukan ini, Aisyah dulu memimpin perang, jadi boleh dong perempuan memimpin, untuk mengambil kesimpulan yang keliru berdalil dengan sahabat, yang sahabat itu melakukan ijtihad, imma salah ijtihadnya, imma betul ijtihadnya. Maka para sahabat, para ahlu sunnah wal jamaah tidak berbicara tentang perselisihan yang terjadi di antara para sahabat, tidak memperdebatkan tentang perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Mereka mengatakan, Ahlu Sunnah mengatakan, inna hadhil athar al-marwiyati fi masawi'ihim, sesungguhnya athar-athar yang diriwayatkan yang mengkisahkan tentang keburukan-keburukan sahabat, athar-athar, riwayat-riwayat yang menceritakan tentang keburukan-keburukan sahabat, minha, di antara riwayat-riwayat itu ma huwa kadzib, ada yang dusta. Di antara riwayat-riwayat yang menceritakan tentang keburukan sahabat, di antaranya ada yang dusta. Tidak semua riwayat itu bisa dinyatakan benar. Di antaranya ada yang dusta, yang tidak benar. Wa minha, di antaranya ada yang sudah terdapat penambahan-penambahan. Qad zid, sudah ditambah-tambah riwayatnya. Dikasih buntut yang panjang. Wa nuqisa, ada juga yang dikurangi riwayatnya, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, ada yang dusta. Jadi tidak asli lagi. Sudah tidak asli lagi, sudah salah. Yang benar sudah banyak tambahannya atau banyak pengurangannya. Wa ghayyira an wajhi, dan sudah dirubah dari yang semestinya. Sudah mengalami perubahan dari yang semestinya. Itu riwayat-riwayat yang menceritakan tentang kejelekan-kejelekan para sahabat. Was-sahih minhu, sedangkan riwayat yang sahih diantaranya, hum, para sahabat di dalamnya ma'dzurun, termaafkan. Sedangkan apabila ada riwayat yang sahih yang tidak ada penambahan dan pengurangan, tidak dirubah dari yang semestinya, itu para sahabat ma'dzurun, termaafkan, dimaafkan oleh Allah SWT. Kenapa dimaafkan? Imma mustahidun musibun, ada kalanya karena mereka melakukan ijtihad, dan ketika mereka melakukan ijtihad, ada kalanya ijtihad itu benar. Wa imma mustahidun mukhti'un, dan ada kalanya ketika mereka melakukan ijtihad, ijtihadnya salah. Ijtihadnya salah. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, itu karena ijtihad. Dan kalau mereka beristihad, kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Ijtihadnya mendapatkan pahala dari Allah. Karena mereka telah mengerahkan segala kemampuan yang ada pada mereka untuk menyimpulkan satu kesimpulan hukum. Kalau salah, kesalahannya dimaafkan, ijtihadnya mendapatkan pahala. Kalau mereka benar, maka mereka mendapatkan dua pahala. Jadi kita harus memiliki husnudzon terhadap para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang beristihad. Sedangkan apabila ada seorang sahabat yang melakukan kesalahan yang bukan karena istihad, umpamanya melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan itu kesalahan. Kemaksiatan itu kesalahan. Misalnya zina. Ada sahabat yang terjerumus dalam perbuatan zina. Ini saja dimaafkan oleh Allah SWT. Ini saja dimaafkan oleh Allah. Kisah perempuan dari Al-Ma'iz, kemudian juga dari yang lainnya, itu menunjukkan bahwa mereka telah dimaafkan oleh Allah SWT akan perbuatan maksiatnya yang jelas-jelas bukan karena ijtihad. Apalagi kalau kesalahan itu adalah kesalahan ijtihad. Jadi jangan menganggap diri kita itu lebih tinggi kedudukannya dari mereka atau sejajar dengan mereka. Kita itu bukan apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Kok kemudian kita berdiri menjadi tukang kritik terhadap para sahabat radhiyallahu anhum? Apa ente kedudukannya? Wa ma ajmala ma qalahu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah taala hina ma su'ila an ba'dhi ma waqa'a baina as-sahabati radhiyallahu anhum. Betapa indah apa yang dikatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz, yang banyak kaum muslimin memuji-muji Umar ibn Abdul Aziz, dan memang layak untuk mendapatkan pujian. Beliau bukan sahabat, tapi beliau mengatakan ketika ditanya tentang sebagian dari peristiwa yang terjadi di antara para sahabat, ditanya tentang beberapa peristiwa yang terjadi di antara para sahabat, Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, qal tilka dima tahharallahu minha suyufana. Itu adalah darah-darah. Terjadi peristiwa di antara sahabat Muawiyah dan Ali, kemudian Aisyah dan Ali juga pernah terjadi peristiwa itu, ada Siffin, ada Jamal dan yang lain sebagainya. Ditanya tentang itu, kata Umar ibn Abdul Aziz, tilka dima tahharallahu minha suyufana. Itu adalah darah-darah yang Allah telah menjadikan pedang kita bersih dari darah-darah itu. Pedang-pedang kita tidak terkotori dengan darah-darah itu, tidak ternodai dengan darah-darah itu. Kalau pedang kita sudah selamat, tidak ternodai dengan darah-darah para sahabat, maka fala takhdhab biha alsinatana. Jangan kemudian fala takhdhab biha alsinatuna. Ya begitu ya. Jangan kemudian lidah-lidah kita itu terlumuri dengan darah-darah itu. Kalau pedang kita itu sudah bersih, enggak terlibat dalam darahnya para sahabat, lidah kita jangan sampai terlumuri dengan noda-noda itu, noda-noda darah tersebut. Artinya kita harus bersihkan lidah kita. Pedang kita sudah selamat, jangan kemudian lidahnya jadi tidak selamat. Lidah kita harus kita jaga keselamatannya. Udah, peristiwa itu sudah berlalu, peristiwa itu sudah berlalu. Kita mengetahui sejarah peristiwa itu harus dengan teliti dan dalam rangka untuk menjunjung tinggi nama-nama sahabat serta membersihkan harga diri dan kehormatan para sahabat, bukan untuk mencela dan mencaci maki salah seorang di antara sahabat-sahabat yang terlibat di dalamnya. Illa in kana hadzal khawdhu lidifa'i anhum wadzabbi an a'radihim wa tabri'ati janabihim. Kecuali, ini kecuali. Jadi kita tidak boleh mengotori lidah kita dengan mencela atau memaki sahabat atau membicarakan nama-nama baik para sahabat. Illa, kecuali apabila pembicaraan ini dalam rangka untuk membela nama sahabat. Kecuali apabila pembicaraan ini dalam rangka untuk membersihkan kehormatan diri para sahabat dan untuk membersihkan nama baik mereka. Kalau kita berbicara tentang peristiwa-peristiwa terdahulu, tentang Muawiyah dan Ali, tentang Aisyah, tentang para sahabat dan yang lainnya, itu maksudnya adalah untuk membela para sahabat, maksudnya untuk membersihkan nama baik para sahabat, maka itu tidak mengapa. Ya, artinya kita perlu ngerti sejarah, sejarah yang benar, bukan sejarah yang tidak benar. Karena banyak sejarah alurnya sudah tidak sesuai dengan yang semestinya, karena sejarah itu dibangun berdasarkan riwayat-riwayat yang salah, yang tidak benar. Ada ulama yang mungkin menulis maksudnya untuk mengumpulkan riwayat-riwayat itu, kemudian ditunggu orang-orang yang alim yang melakukan penelitian terhadap kebenaran riwayat-riwayat itu, untuk kemudian dijelaskan bahwa ini riwayat benar, ini riwayat salah, ini ada tambahan, ini ada pengurangan dan seterusnya, dalam rangka untuk membela nama baik para sahabat. Qala Syekhul Islam rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, lakin idza zahara mubtadi'un yaqtahu fihim, ay fi as-sahabah, bil batili fala budda min adzabbi anhum wa dzikri ma yubtilu hujjatahum bi ilmin wa adlin. Kata beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Minhajus Sunnah, akan tetapi apabila muncul seorang mubtadi', seorang pembuat bid'ah, seorang ahli bid'ah, yaqtahu fihim ay fi sahaba, mencerca sahabat Rasulullah. Apabila muncul seorang pelaku bid'ah, pembuat bid'ah yang mencela, mencerca para sahabat Nabi dengan kebatilan, fala budda min adzabbi anhum, maka wajib untuk memberikan pembelaan terhadap para sahabat, dan wajib untuk menyebutkan hujjah yang bisa memecahkan hujjah ahli bid'ah ini dengan ilmu dan dengan keadilan. Dengan ilmu dan dengan adil, wajib hukumnya untuk membantah mubtadi', ahlu bid'ah yang mencerca sahabat Rasulullah SAW dengan ilmu dan dengan sikap yang adil. Ini adalah hak sahabat yang ketiga. Kita tidak boleh membiarkan lidah kita mengembara dengan kalimat-kalimat yang tidak layak terhadap para sahabat Rasulullah SAW, apa saja, dan gak boleh terpengaruh ketika kita membaca bacaan-bacaan tentang sahabat. Mungkin bacaan itu awalnya mula-mula seperti memuji sahabat, lama-lama ada unsur cercaannya, kita tidak sadar, maka perlu kita untuk waspada. Jadi memilih kitab-kitab, memilih buku-buku juga perlu waspada, karena jangan-jangan kita terseret, mulai terbawa untuk membenci atau menyimpan ketidaksukaan kepada seorang sahabat tertentu karena terpengaruh oleh bacaan-bacaan yang kita baca yang tidak jelas. Selanjutnya qauluhu, perkataan al-Imam al-Muzani rahimahullah, fahum khiyaru ahli al-ardi ba'da nabiyyihim irtadahumullahu azza wa jalla li nabiyyihi wa ja'alahum ansaran li dinihi fahum a'immatud dini wa a'lamul muslimin radiyallahu anhum. Maka mereka para sahabat itu adalah manusia-manusia penghuni bumi pilihan sesudah nabinya. Mereka adalah para penghuni bumi yang paling pilihan sesudah nabinya. Irtadahumullah azza wa jalla li nabiyhi, Allah telah ridha, Allah ridhoi mereka untuk nabinya, dan Allah jadikan mereka sebagai pembela-pembela agamanya. Fahum, maka mereka itu adalah a'immatud din, para imam agama, imamnya kaum muslimin, yang memimpin kaum muslimin dalam beragama. Wa a'lamul muslimin, mereka adalah tokoh-tokohnya kaum muslimin radhiyallahu anhum. Maka sewajibnya, seharusnya setiap muslim mengenal tokoh-tokoh mereka, mengenal keutamaan-keutamaan para sahabat, mengenal kedudukan para sahabat. Wa kafa bihadza syarafan wa fadla an istafahumullahu azza wa jalla li suhbati nabiyhi wa ja'alahum ansaran wa ahwanan lahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka cukuplah ini sebagai kemuliaan, sebagai keutamaan, bahwa Allah telah memilih para sahabatnya, bahwa Allah telah memilih para sahabat Rasulullah. Nyanya kembali kepada Rasulullah tadi. Cukuplah ini sebagai kemuliaan, cukuplah ini sebagai keutamaan, bahwa Allah telah memilih para sahabat sebagai sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dipilihnya mereka khusus menjadi sahabat Nabi, dan Allah telah menjadikan mereka sebagai pembela dan pembantu-pembantu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak ada seorang pun yang memiliki kedudukan sebagai sahabat Nabi. Selain sahabat Nabi, kita tidak punya kedudukan setinggi sahabat Nabi. Karena para sahabat Nabi bukan kebetulan menjadi sahabat Nabi, tapi mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat-sahabat Nabi. Orang yang hidup pada zaman Nabi masih hidup banyak, tapi yang menjadi sahabat Nabi hanya mereka saja, hanya para sahabat Nabi saja. Abu Jahal, Abu Lahab hidup pada zaman Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul hidup pada zaman Nabi, tapi mereka tidak mempunyai kehormatan untuk menjadi sahabat Nabi. Orang-orang kafir hidup pada zaman Nabi tidak punya kehormatan, kedudukan menjadi sahabat Nabi. Maka sahabat Nabi adalah kedudukan khusus yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabatnya. Maka kita yang sudah dipilih oleh Allah menjadi kaum muslimin, menjadi orang-orang yang menerima dakwah Nabi, kita harus bersyukur dan harus menghormati kaum muslimin generasi pertama yang telah mengerahkan segenap apa yang ada pada mereka untuk menyebarluaskan ajaran Islam, hingga ajaran Islam ini bisa kita rasakan sekarang ini adalah atas jasa dari para sahabat radhiyallahu anhum. Andai kata para sahabat itu tidak ada waktu itu, maka Islam tidak akan bisa sampai kepada kita, dan kita tidak akan bisa mendapatkan nikmat Islam ini. Jadi ini adalah hal yang luar biasa. Maka nikmat yang seperti ini tidak boleh kita lupakan. Kita bersyukur kepada Allah apabila kita bisa bersyukur kepada manusia. Maka kita berterima kasih kepada para sahabat radhiyallahu anhum sebagai jalan yang menghubungkan kita sampai kepada Islam. Maka pemahaman kita harus kita luruskan berdasarkan apa yang dipahami oleh para sahabat. Kita mengamalkan Islam sesuai dengan apa yang difahami dan dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Baik itu menyangkut masalah akidah, menyangkut masalah ahkam, maupun menyangkut masalah-masalah yang lainnya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innallaha nazara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad fastafahu wabta'athahu bi risalatihi. Sesungguhnya Allah memperhatikan hati-hati para hambanya. Allah lihat hati-hati para hambanya. Kemudian Allah menemukan hati Muhammad. Hati Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati manusia. Diperhatikannya hati para hamba. Lalu Allah mendapatkan hati Nabi Muhammad adalah hati manusia yang terbaik. Oleh karena itu Allah memilih Nabi Muhammad SAW dan mengutusnya untuk mengemban risalahnya, untuk menjadi rasulnya. Setelah itu, thumma nadhara fi qulubil ibad, Allah melihat, memandang sekali lagi kepada hati-hati para hamba. Ba'da qalbi Muhammadin SAW, sesudah hatinya Nabi Muhammad SAW, fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad, maka Allah mendapatkan hati-hati para sahabat adalah hati-hati yang terbaik dibandingkan dengan hati-hati manusia yang lain sesudah hati Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, karena setelah mendapatkan hati terbaik pada Nabi Muhammad, sesudah itu Allah menemukan hati terbaik adalah hati-hati para sahabat, faja'alahum uzara'a nabiyihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Allah menjadikan para sahabat sebagai pembantu-pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tangan-tangan kanan dan kiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai pembela-pembelanya. Yuqatiluna an dinihi, mereka berperang dalam rangka untuk membela agama nabinya, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para sahabat. Jadi pertama, para sahabat punya tingkat-tingkatan keutamaan. Diawali yang paling utama di antara para sahabat adalah Abu Bakar, disusul Umar, disusul Utsman, disusul Ali bin Abi Thalib, disusul 6 orang di antara al-Asrah al-Mubasyarun bil Jannah. Disusul kemudian oleh ada Ahlul Badr, ada Ahlul Bai'atur Ridwan, ada sahabat-sahabat yang lainnya, seluruh sahabat. Itu mereka punya tingkat-tingkat keutamaan masing-masing. Al-Muhajirun, kemudian Ansar, yang berhijrah sebelum Fathu Mekah, dan orang-orang yang Islam, sahabat-sahabat yang Islam sesudah Fathu Mekah, itu semuanya memiliki keutamaan yang berbeda-beda, tapi intinya semuanya punya keutamaan. Dan kita harus menghormati seluruh sahabat Nabi Muhammad SAW, sampai sahabat yang terkecil sekalipun kita harus menghormati sahabat tersebut. Berikutnya, masih ada waktu sedikit, kita berpindah kepada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah berikut ini. Kata Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, wala natruku hudural jumu'ati, kita tidak boleh meninggalkan menghadiri sholat Jumat. Kita tidak boleh meninggalkan menghadiri sholat Jumat, artinya kita harus menghadiri sholat Jumat. Wa salatuha ma'abarrin ma'abarri hadhil ummah wa fajiriha lazimun, dan sholat Jumat bersama imam yang baik, sholat Jumat bersama orang baiknya umat ini dan bersama orang jahatnya umat ini, lazimun, harus, wajib sifatnya. Sholat Jumat bersama dengan imamnya umat Islam ini yang baik, maupun bersama imamnya umat Islam ini yang buruk, yang jahat, yang menjadi imam sholat Jumat, penguasanya baik atau penguasanya yang menjadi imam itu jahat, itu adalah wajib. Maka naminal bid'ati bari'an, selama dia bersih dari perbuatan bid'ah. Selama dia bersih dari perbuatan bid'ah. Fa in ibtada'a dhalalan fala salata khalfahu. Apabila dia mengadakan, apabila dia membuat-buat kesesatan, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Apabila dia membuat-buat kesesatan, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Jadi sholat Jumat bersama imam yang baik atau imam yang jahat, itu hukumnya wajib. Biasanya sholat Jumat itu yang ngimami, kalau sebuah masjid itu pusat, masjid pusat, yang menjadi imam itu penguasanya misalnya, maka harus ikut sholat dengan penguasa yang jahat ataupun yang baik, selama dia bersih dari bid'ah. Apabila mengadakan perkara yang sesat, maka tidak boleh sholat di belakangnya, tapi nanti akan dijelaskan. Wal jihadu ma kulli imami imamin adlin au jairin wal hajju. Begitu juga jihad dilaksanakan bersama-sama dengan pemimpin yang adil maupun pemimpin yang zalim, yang tidak adil. Begitu juga ibadah haji dilaksanakan bersama dengan imam yang adil maupun yang tidak adil. Keterangan Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, qauluhu wala natruku hudural jumu'ati, kita tidak meninggalkan untuk menghadiri sholat Jumat. Bayyanal musannifu, al-musannif rahimahullah, al-imam al-muzani rahimahullah, menjelaskan wujubal muhafazati alal jumu'ati ma'a jama'atil muslimin, menjelaskan tentang wajibnya menjaga sholat Jumat bersama jamaahnya kaum muslimin, bersama jamaahnya kaum muslimin. Wa hadhihi al-mas'alatu yuriduha ahlul ilmi fi kutubil i'tiqad hifadhan ala wihdatil muslimin wa jama'atihim. Dan masalah ini, masalah wajib menghadiri sholat Jumat, para ulama memasukkannya ke dalam kitab-kitab akidah. Sholat Jumat kan masalah hukum, tapi wajibnya menghadiri sholat Jumat dimasukkan oleh para ulama ke dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Hifadhan ala wihdatil muslimin, dalam rangka memelihara kesatuan kaum muslimin dan dalam rangka memelihara jamaahnya kaum muslimin. Maka sholat Jumat bersama siapapun imam itu wajib dihadiri dan wajib diikuti, karena ini menyangkut persatuan kaum muslimin, ini menyangkut persatuan jamaahnya kaum muslimin. Fal muslimu ma'murun bihuduril jum'ati fil masjid, maka seorang muslim diperintahkan untuk menghadiri Jumat, menghadiri sholat Jumat di masjid. Walau kanal imamul ladhi yusalli fasiqan, meskipun imam yang menjadi imam sholat Jumat itu orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang melanggar ketaatan, banyak melakukan kemaksiatan. Sekalipun yang menjadi imam itu fasik, atau indahu ba'dul akhta, atau dia memiliki beberapa kesalahan dalam beragama, dia memiliki beberapa kesalahan dalam hal agama. Hifadhan ala jama'atil muslimin kama taqaddam, dalam rangka memelihara jamaahnya kaum muslimin sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan. Walihada qala al-musannifu rahimahullah ba'da dhalik, oleh karena itu al-musannif penyusun syarhus sunnah yaitu al-imam al-muzani rahimahullah mengatakan sudah itu. Wa salatuha ma'a barri hadhil ummati wa fajiriha lazimun ma kana minal bid'ati bari'an, dan salat Jumat bersama dengan sebaik-baik umat ini, maaf saya ulangi, salat Jumat bersama dengan orang yang baik di antara umat ini, maksudnya imam yang baik di antara umat ini, maupun imam yang fajir, imam yang jahat, yang fasik di antara umat ini, itu lazim, merupakan kewajiban, keharusan. Maka naminal bid'ati bari'an, selama dia bersih dari perbuatan bid'ah. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razzaq, ai salatul jum'ati fa innaha tusalla khalfal barri wal fajiri tajannuban lil furqati. Artinya salat Jumat, sesungguhnya salat Jumat itu wajib ditegakkan, wajib dilaksanakan salat meskipun wajib dilaksanakan salat di belakang imam yang baik maupun imam yang jahat, yang jelek, yang fasik. Kenapa? Tajannuban lil furqati, untuk menjauhi perpecahan. Jadi wajib hukumnya menghadiri sholat Jumat meskipun imamnya itu fasik, atau apalagi imamnya orang yang baik. Kenapa? Untuk menjaga kesatuan kaum muslimin supaya tidak berpecah belah. Wa kadzalika sa'irus shalawat, begitu juga seluruh salat yang lain, maksudnya seluruh salat yang fardu yang lainnya yang selain Jumat yang lima waktu itu tetap dilaksanakan salat berjamaah meskipun yang menjadi imam itu baik ataupun buruk. Tapi kenapa Imam Muzani hanya menyebutkan sholat Jumat saja dan tidak menyebutkan sholat fardu yang 5 waktu lainnya? Wa innama khassa katsirun minas salaf al-jum'ata wal-idain li'anna ghairaha minal fara'id la yuftaqadu min shalah man shallaha ma'a ghairil imam li kathratil masajid wa sihhati iqamati aktsarin wa sihhati iqamati aktsar min jama'atin fil baladil wahid. Mengapa banyak di antara ulama salaf mengkhususkan penyebutan sholat Jumat dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha? Banyak di antara ulama salaf dalam hal ini khusus menyebutkan sholat Jumat dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kok ini saja, sholat-sholat yang lainnya tidak disebutkan, tidak dimasukkan ke dalam bab akidah, tidak disebutkan di dalam bab akidah, kok hanya sholat Jumat, sholat Idain, Idul Fitri dan Idul Adha saja yang dimasukkan ke dalam sholat, ke dalam kitab-kitab tentang akidah? Alasannya li'anna ghairaha minal fara'id la yuftaqadu man sallaha ma'a ghairil imam. Karena sholat-sholat yang lainnya, sholat-sholat fardu yang lainnya, yaitu sholat fardu yang 5 waktu, itu orang yang sholat jamaah, sholat fardu jamaah, itu tidak akan hilang nilainya ketika tidak sholat bersama imam, bersama imam kaum muslimin, bukan imam sholat. Sholat-sholat yang fardu itu sah sholatnya meskipun tidak diimami oleh penguasa, oleh imamnya kaum muslimin atau yang ditunjuk oleh penguasa. Adapun sholat Jumat, biasanya, sekarang sudah berbeda. Dulu biasanya sholat Jumat itu ngumpul di satu negeri menjadi satu, yang menjadi imam, yang khatibnya adalah penguasa. Kalau satu desa, yang menjadi imamnya adalah penguasa desa, dan begitu seterusnya, umumnya seperti itu. Sehingga yang disebut di sini hanya sholat Jumat dan sholat Idain. Sholat fardu yang lainnya tidak disebut dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Karena sholat jamaah yang selain Idain dan Jumat, sholat yang 5 waktu itu, tetap sah sholatnya meskipun dengan imam-imam biasa, imam-imam sholat masjid. Kenapa? Likathratil masajid, karena banyaknya masjid, karena banyaknya masjid. Wasihhati iqamati akthar min jama'atin fil baladil wahid, dan sahnya mendirikan lebih dari satu jamaah di dalam satu negeri, di dalam satu daerah, satu kampung saja sah, ya. Satu negeri lebih dari mendirikan lebih dari sholat jamaah itu boleh, sah dalam satu negeri, tapi tidak di dalam satu masjid. Kalau dalam satu masjid, ya jamaahnya harus satu. Ini imam rawatibnya berjamaah, di belakangnya ada jamaah lagi, nanti ada orang datang lagi, jamaah sendiri lagi, 3 jamaah sekaligus berdiri bersama-sama, ini gak boleh. Tapi kalau dalam satu wilayah itu boleh, sholat jamaah banyak di masjid fulan ada, di masjid yang lain ada lagi, yang masjid lain ada lagi, dengan imam masing-masing. Bi khilafil jumu'ah, berbeda dengan sholat Jumat. Fala yuqamu aktharu min jum'ah, fala yuqamu aktharu ya min jum'atin fil baladil wahid bu'dan anit tafarruq. Berbeda dengan sholat Jumat, maka sholat Jumat itu tidak boleh didirikan lebih dari satu Jumat di satu negeri, di satu wilayah. Seharusnya begitu, ya. Asalnya begitu. Sholat Jumat itu tidak boleh didirikan, kata Syekh Abdul Razak, tidak boleh didirikan lebih dari satu Jumat di dalam satu wilayah. Kenapa? Bu'dan anit tafarruq, untuk menjauhkan perpecahan. Dalam satu wilayah mestinya Jumatnya hanya satu saja, itu asalnya. illa, kemudian ada pengecualian, illa idza kana lidzalika hajatun mulihatun, kecuali ada kebutuhan yang mendesak, kecuali ada kebutuhan yang mendesak, maka boleh didirikan Jumat lebih dari satu Jumat, satu jamaah maksudnya. Misalnya apa kebutuhan yang mendesak itu? Katabaudi atrafil balad, seperti ketika ujung-ujung negeri itu saling berjauhan. Kalau masjidnya hanya satu saja untuk melaksanakan sholat sunat, orang yang di ujung sana akan merasa keberatan, akan merasa beban berat ketika harus berjamaah di masjid yang hanya satu. Maka di sini ketika itu maka dibolehkan untuk mendirikan lebih daripada satu Jumatan. Atau alasan yang lain, au adamut tisa'il makan wa nahwu dzalik, atau tempat itu tidak cukup, satu masjid saja kalau diadakan satu Jumatan saja maka masjidnya tidak cukup, maka boleh diadakan di tempat, di masjid yang lain, atau alasan-alasan yang lainnya. Intinya asalnya itu hanya satu Jumat, tapi kalau ada hal-hal yang dibenarkan menurut syariat karena masjidnya tidak cukup atau karena tempatnya jauh, maka dibolehkan untuk mengadakan lebih dari satu Jumat. Kita lanjutkan lagi tanggung. Qauluhu fa in ibtada'a dhalalan fala salata khalfahu. Kalau dia mengadakan, membuat-buat kesesatan, maka tidak ada sholat di belakangnya. Ai idza ibtada'a amran naqilan an millatil Islam. Yang dimaksudkan mengadakan kesesatan artinya apabila mengadakan perkara yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mengadakan kesesatan adalah kesesatan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dengan melakukan kesesatan itu dia menjadi kafir misalnya. Maka ini tidak boleh sholat di belakang orang yang sudah tidak lagi disebut sebagai muslim. Wa man lam tasihha sholatuhu li nafsihi li kufrihi fa innahu la tasihhu imamatuhu li ghairihi. Barang siapa yang tidak sah sholatnya untuk dirinya, wong dia kafir, sholatnya tidak sah untuk dirinya, maka untuk menjadi imam bagi orang lain juga tidak sah, karena dia sudah menjadi kafir, sudah mengadakan perbuatan sesat yang menjadikan dia keluar dari Islam. Tapi ini bahasa mutlak, ini ya bahasa mutlak, bukan bahasa ta'yin, bukan bahasa ta'yin. Ini andai kata seorang imam mengadakan kesesatan yang kesesatan itu menjadikan si imam jadi keluar dari agama, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Ini bahasa mutlak, bukan bahasa ta'yin. Untuk ta'yin harus ada persyaratan-persyaratan sehingga bisa sampai kepada ta'yin, dan harus tidak ada mawani', tidak ada penghalang-penghalang yang menyebabkan dia boleh dikatakan telah kafir. Jadi syaratnya harus lengkap, mawani'nya, penghalang-penghalangnya tidak ada. Jadi ini bahasa-bahasa mutlak. Tidak boleh kemudian ada seseorang, dia kayaknya dukun. Lu nanti dulu, dukun beneran atau tidak, tahu atau tidak, kenapa? Jadi kalau hanya seperti itu tidak bisa untuk mentakyin dia sudah kafir, nggak bisa seperti itu. Famitslu hadza la yusalla khalfu, maka orang yang seperti ini yang sudah keluar dari agama maka tidak boleh sholat di belakangnya. Amma man kana indahu ba'dul bid'ah, adapun orang yang mempunyai beberapa bid'ah dalam dirinya, allati la tukhrijuhu minal millah, yang bid'ah itu tidak mengeluarkannya dari Islam, fa innahu yusalla khalfu, maka dia itu masih boleh sholat di belakangnya. Orang punya beberapa bid'ah, tapi bid'ah ini tidak mengeluarkan dirinya dari Islam, maka boleh sholat di belakangnya. Wa yunasah, dan dia harus diberi nasihat. Wa tuqamu alaihil hujjah, dan harus ditegakkan hujjah baginya. Wa qawluhu, kemudian perkataan al-imam al-muzani terakhir, wal jihadu ma'a kulli imamin adlin au jairin wal hajju. Jihad dilakukan bersama dengan setiap imam, penguasa yang adil maupun penguasa yang zalim, yang jahat. Begitu juga ibadah haji. Jadi berjihad meskipun imamnya, penguasanya yang menggerakkan jihad itu orang yang fajir atau orang yang baik, tetap jihad itu harus dilakukan. Begitu juga ibadah haji. Jadi tidak boleh haji itu gagal, tidak jadi dilakukan hanya karena melihat imam yang ditunjuk oleh penguasa menjadi amirul hajj misalnya itu orang yang fajir, akhirnya tidak jadi haji. Ini enggak boleh terjadi seperti itu. Tetap harus dilaksanakan haji. Begitu juga jihad. Kenapa begitu? Wa kullu hadza hifadzan ala wahdatil muslimin. Semua ini dilakukan dalam rangka untuk menjaga kesatuan kaum muslimin. Wa kalimatihim, dan untuk menjaga kalimat kaum muslimin supaya bahasanya kaum muslimin tetap satu dan tidak berbeda-beda. Wa ra'ban lis-sad'i, dalam rangka untuk memperbaiki perpecahan. Wa ib'adan lis-syaitan wal fitnah, dan dalam rangka untuk menjauhkan syaitan dan menjauhkan fitnah. Kalau tidak demikian nanti banyak fitnah, terjadi perpecahan, terjadi pro kontra, terjadi perselisihan, akhirnya terjadi pertumpahan darah, dan itu yang tidak dikehendaki di dalam Islam. Setiap tindakan yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah, maka itu tidak dikehendaki oleh Islam. Tindakan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yang menimbulkan pertumpahan darah, menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka itu tidak boleh dilakukan. Bahkan amar ma'ruf nahi mungkar, apabila dilakukan ternyata menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, juga tidak boleh dilakukan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan ketika kemungkaran yang ingin dihilangkan itu bisa rajih, bisa jelas kemungkaran itu akan bisa hilang, maka baru dilaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Nas'alullah ayyuwaffiqana wa iyyakum, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.